yang lama terpendam di dada. Kini ku tahu kau tak pernah jujur padaku. Dan kali ini takkan lagi berubah keputusanku, seperti hari-hari kemarin. Memutuskan tali cinta ini.